Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Amma ba'd. Masyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan untuk membaca kitab Nathrul Wurud ala Ha'iyat Ibn Abi Dawud, yang ditulis oleh Syekh Zaid Ibn Muhammad Al-Madkhali rahimahullah. Sebelum kita lanjutkan, yang pertama, anak-anak, mana anak-anak Banin? Kalau main di sekitar masjid, bukan sampai di sana, sampai rumah sana, sampai pekarangan. Ya, rahmat ya. Besok lagi, kalau ada yang sampai jauh, mau setor apa? Setor kedua tangan, atau setor kedua kaki, atau setor hafalan? Dul, Brahman, mau setor apa? Setor apa, Raihan? Besok lagi kalau main di sekitar masjid, jangan sampai rumah jauh sana atau sampai pekarangan. Ini musim penghujan, pekarangan ditanami. Kalau menginjak tanaman, demikian juga di sebelah masjid, di situ tanami jagung dan yang lainnya, tidak boleh main di situ ya. Ngerti? Mat? Ngerti ya? Mulai sekarang. Yang kedua, untuk surat pemberitahuan yang tadi kita bikin, ala peminkum ada kesalahan penulisan tanggal. Tanggal ulangan dalam musyawarah adalah tanggal 10 sampai 20. Di situ tertulis tanggal 3 sampai berapa? 15. Yang betul tanggal 10 sampai 20, diganti ya. Tadi sudah dibagikan. Diganti. Iya, diganti ya tanggalnya ya. Tanggal 10 sampai 20 untuk hafalan, kemudian untuk materi tanggal 22 sampai tanggal 27. Begitu. Demikian juga untuk banat, para ustazah diharapkan untuk mengganti tanggalnya. Kemudian yang ketiga, karena nanti pulang untuk yang menginap nanti sore, maka semua tempat dirapikan, dibersihkan ya, apakah kasur atau bantal atau selimut, dirapikan, ditata yang baik. Demikian juga sabun, ember, ditata yang rapi. Ya, Faiz ya, dan teman-teman ya, ditata yang rapi. Sabun jangan ditaruh di dalam kamar mandi, taruh di luar. Ya. Qala rahimahullah. Beliau Al-Imam Ibn Abi Dawud rahimahullah mengatakan, tamassak bihablillah, berpegang teguhlah engkau dengan tali Allah. Apa makna tamasak? Makna berpegang teguh apa? Apa is? Makna berpegang teguh? Apa dulu Khalid? Mana berpegang teguh? Oke. Mana berpegang teguh apa? Kamu mau nulis atau mau jagongan? Nulis atau jagongan? Mana nulisnya? Duduk yang bagus. Lakukan wedangan. Ada di sini. Ada di sini. Mana pensilnya? Ditulis. Kamu mana nulisnya? Ditulis. Mana bukunya? Gak bawa Al-Quran. Gak bawa buku. Gak bawa pensil. Ditulis. Apa makna berpegang teguh? Maknanya adalah i'lam wa'amal wa'allim wa'tum ala zalika ibtigha'a mardhatillah. Makna berpegang teguh adalah belajar, mempelajarinya, mengamalkannya, mengajarkannya, dan terus berada di atasnya dalam rangka mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna apa? Berpegang teguh. Apa makna hablullah? Makna hablullah apa? Apa dulu, Kim? Makna hablullah. Sudah dikunjungi temannya. Temannya sama tidur. Apa makna hablullah? Ditambah lagi. Satu baris sampai sini. Ditulis. Mana nulismu? Nulis di rumah ini, bukan nulis di sini. Iya toh? Tulis sampai sini, dua baris. Kamu mana nulisnya? Oh, masa cuma dua baris, kamu lima baris. Apa makna hablullah? Huwa yang disebutkan oleh beliau adalah dinullah alladhi ja'abihi kitabullah wa sunnatu rasulihi au sunnatu nabiyihi sallallahu alaihi wasallam. Agama Allah yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya amalan tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali kalau terpenuhi padanya berapa syarat? Dua syarat. Syarat yang pertama adalah as-shawab, benar. Maknanya adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang kedua adalah ikhlas, yaitu ikhlas di dalam beramal. Apa makna ikhlas dalam beramal? Qala wa huwa an yabtaghiyal amilu min wara'i amalihi wajhallah wa daral akhirah. Ikhlas dalam beramal adalah yaitu orang yang beramal mencari dari belakang amalnya tersebut wajah Allah dan negeri akhirat. Orang yang beramal menginginkan dengan amalannya tersebut ingin bertemu dengan Allah dan masuk ke dalam surga Allah. Itu ikhlas. Beramal dalam rangka mencari wajah Allah dan surga Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah yang Maha Tinggi berfirman, Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, kurbanku, hidupku dan matiku adalah lillah, untuk Allah Rabb semesta alam. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah, "Qul," katakan. Kepada siapa? Kepada umatnya. Kepada kaumnya. Sesungguhnya salatku, kurbanku, hidupku dan matiku adalah untuk Allah. Ikhlas karena mencari wajah Allah. Wa qala ta'ala, Allah yang Maha Tinggi berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada." Kata Allah, katakanlah, hanya saja aku adalah seorang manusia seperti kalian. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah adalah manusia biasa seperti manusia yang lain, yang makan, minum. Ustaz, anaknya nanti jatuh. Allah mengatakan, katakanlah, hanya saja aku adalah seorang manusia seperti kalian, sama seperti yang lain. Ya makan, ya minum, ya tidur. Yang maknanya apa? Kalau manusia berarti tidak bisa, tidak boleh disembah, tidak boleh diibadahi, karena manusia seperti yang lain. Hanya saja beliau adalah manusia pilihan. Kata Allah, yuha ilayya, telah diwahyukan kepadaku. Rasulullah adalah seorang manusia yang mendapatkan wahyu. Apa yang disampaikan oleh beliau adalah wahyu, sebagaimana dalam ayat yang lain, "Fama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah beliau berbicara dari hawa nafsu, tidak lain itu adalah dari wahyu yang telah diwahyukan kepadanya. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah adalah wahyu. Apakah itu Al-Quran, ataukah itu Al-Hikmah atau As-Sunnah? Itu semuanya adalah wahyu. Apa yang telah diwahyukan kepada beliau? Kalau beliau adalah seorang manusia yang mendapat wahyu, berarti beliau adalah orang pilihan. Tidak sebagaimana yang lain, yang perbuatan, perkataan dan keyakinan yang beliau sampaikan itu adalah kebenaran karena berdasarkan wahyu. Tidak keluar dari mulut beliau kecuali kebenaran. Apa yang diwahyukan kepada beliau? Innama annama ilahukum ilahu wahid. Hanya saja sembahan kalian adalah sembahan yang satu. Sesembahan kalian, sembahan kalian wahai manusia adalah satu. Maka jangan beribadah kepada yang lainnya. Jangan menyembah kepada yang lain. Kenapa? Karena sembahan kalian adalah satu. Sesembahan kalian adalah ahad. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang berharap bertemu dengan Rabbnya, dengan liqa'an, dengan pertemuan mardian yang diridhoi oleh Allah, faly'amal amalan shaliha, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh. Beramal dengan amalan yang saleh, amal yang ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang tidak terpenuhi padanya dua perkara tersebut, maka itu bukan amal soleh dan tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia menyekutukan di dalam beribadah kepada Rabbnya seorang pun. Janganlah menyekutukan sesuatu pun dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan? Kalau berharap bertemu dengan Allah. Kalau berharap mendapatkan rahmat Allah dan masuk ke dalam surga Allah, jangan menyekutukan sesuatu pun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza ihtalla syartun min hadaini syartain fa innal amala la yuqbal, maka bila kosong satu syarat dari dua syarat ini, terluput darinya salah satu dari dua syarat ini, maka amalan itu adalah tidak diterima. Di situ Usamah menyebutkan perkataan Al-Imam Fudail Ibn Iyad Abu Ali rahimahullah, ahsanu amalan akhlasuhu wa aswabuhu. Amalan yang paling baik sebagaimana dalam ayat Allah apa? Dalam surat Al-Mulk Allah mengatakan ahsanu amalan. Apa ahsanu amalan? Akhlasuhu wa aswabuhu, amalan yang paling ikhlas dan paling benar. Wa qala, dan beliau mengatakan Al-Fudhal ibn Iyad rahimahullah, al-amalu la yukbalu hatta yakuna khalisan sawaban, amalan tidak diterima oleh Allah hingga amalan tersebut khalisan ikhlas karena Allah, dan sawaban dan benar. Al-khalis idza kana lillah, dikatakan amalan itu adalah ikhlas kalau amalan itu dikerjakan karena Allah dan untuk Allah. Amalan yang dilakukan, amalan yang dikerjakan dalam rangka mencari wajah Allah, mengharapkan surga Allah, bukan mengharapkan pujian, bukan mengharapkan jabatan, mengharapkan pangkat ataupun kedudukan, tetapi yang diharapkan adalah wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini khalis. Was-shawabu, dan yang benar, as-shawab idza kana ala sunnah, apabila amalan tersebut dilakukan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dikatakan ahsanu amalan, apabila amalan tersebut dikerjakan dengan ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal jahilu faqidus shawab, dan orang yang jahil dia tidak memiliki kebenaran, hilang darinya kebenaran. Ini menunjukkan apa? Jeleknya kejahilan, jeleknya kebodohan. Dan ini menunjukkan ada isyarat apa? Kita harus terus belajar. Kita harus apa? Belajar dan terus belajar. Sampai kapan? Kata Imam Ahmad apa? Dari mana belajar? Minal mahdi ila ilal lahdi. Dari tiang ayunan sampai liang lahat. Belajar sampai mati. Tidak hanya sampai tua, belajar sampai mati, terus belajar. Fala yuqbalu amaluhu hatta yata'allam, maka seorang tidak diterima amal perbuatannya hingga dia belajar. Kata beliau, amalan seorang tidak diterima hingga dia apa? Belajar. Kenapa? Orang jahil faqidus shawab. Orang jahil itu apa? Terluput darinya kebenaran. Kalau dia beramal apa? Tidak benar. Kenapa? Karena dia jahil, tidak tahu. Wala yumkinu an yatamassaka bihablillah hatta yakuna dza ilmin syar'iyyin. Dan tidak mungkin bagi seorang untuk berpegang teguh dengan tali Allah hingga apa? Dia memiliki ilmu syar'i. Beliau rahimahullah mengatakan bahwasanya orang yang jahil tidak diterima amalannya. Kemudian yang kedua, orang tidak mungkin akan berpegang teguh dengan tali Allah hingga dia apa? Memiliki ilmu syar'i. Dan tidak akan memiliki ilmu syar'i kecuali dengan apa? Belajar. Fal ilmu imamul amal wal amalu tabi'un lahu. Ilmu itu imamnya, pemimpin amalan. Komandannya amalan adalah ilmu. Dan amal itu pengikut. Qaidnya, pemimpinnya, komandannya adalah ilmu. amalan adalah pengikut. Lida, oleh karena ini qala Allah taala mukhatiban nabiyahu sallallahu alaihi wasallam wa ummatah. Oleh karena ini Allah yang Maha Tinggi berbicara kepada nabinya dan umatnya. Taba'un lahu, umatnya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam fil khitab, di dalam pembicaraan. Apa kata Allah? Fa'lam, ketahuilah. Kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perintah kepada Nabi juga perintah kepada umatnya. Perintahnya apa? Fa'lam, belajarlah, berilmulah, ketahuilah. Annahu la ilaha illallah. Apa yang harus dipelajari? Apa yang harus diketahui? Sesungguhnya tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Ini yang harus dipelajari. Ini yang harus diilmui tentang apa? La ilaha illallah. Apakah itu maknanya? Apakah itu syaratnya? Apakah itu rukunnya? Atau konsekuensinya? Atau pembatal-pembatalnya dan yang lainnya? Itu yang harus dipelajari dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir li dzambika wa lil mu'minina wal mu'minat. Setelah diperintahkan untuk belajar, kemudian diperintahkan untuk beramal, dan mintalah ampun atas dosa-dosamu dan dosa-dosa orang yang beriman dan orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Wa wallahu ya'lamu taqallabakum wa mathwakum. Dan Allah mengetahui mutaqallabakum, berbolak-baliknya kalian, bekerjanya kalian, berusahanya kalian. Allah tahu pergerakan kalian dari duduk, berdiri, tidur dan seterusnya. Wa mathwakum, dan tinggalnya kalian, tempat tinggal kalian. Allah tahu pergerakan kalian, Allah tahu kemana kalian, dan Allah tahu di mana tempat tinggal kalian, di mana tempat berdiam kalian. Fa'amarallahu azza wa jalla nabiyahu an ya'lama awalan thumma ya'mala. Maka Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada nabinya yang pertama untuk apa? Belajar, mengetahui, berilmu. Yang kedua, ya'malu, beramal. Yang pertama perintahnya belajar, yang kedua beramal. Faja'al amru bil ilmi muqaddiman alal amal. Maka datanglah perintah untuk berilmu, untuk belajar, mendahului atas perintah untuk beramal. Belajar dulu baru beramal. Wa hakadha qaulullahi fi awali ayatin anzalaha 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian firman Allah di awal ayat yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amarahu fiha bil ilmi. Allah merintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ayat-ayat tersebut untuk apa? Berilmu, untuk belajar. Kama fi qouli, sebagaimana firman Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surat apa? Surat apa? Al-Falaq. Surat apa? Surat Al-Alaq. Duduk yang bagus. Menghadap sini. Perintah untuk apa? Membaca. Perintah untuk belajar. Apa yang dipelajari? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan kamu. Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat merintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam yang pertama untuk belajar. Dan itu juga perintah untuk umatnya, untuk kita semua. Yang pertama belajar. Belajar dan belajar. Baru yang kedua adalah beramal. Ini menunjukkan kewajiban kita yang pertama adalah belajar. Sampai kapan? Sampai mati. Belajar sampai mati. Kita gunakan dan kita curahkan seluruh waktu dan seluruh kemampuan untuk belajar. Karena ilmu yang kita pelajari lebih luas dari lautan, lebih dalam dari lautan. Sangat banyak ilmu yang harus kita pelajari. Sedangkan kemampuan, waktu dan umur kita terbatas dan sedikit. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa belajar. Dan salah satu sifat dari sifat ahlu sunnah wal jamaah adalah mengedepankan ilmu, belajar, mempelajari ilmu syar'i, mempelajari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bisawab. Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.